kaidah syariat adalah at-taisir, kemudahan, memberi kemudahan dalam perkara-perkara yang menimpanya, at-ta'sir, yang menimpa padanya kesusahan. Asy-syari'ah, qa'idatus syari'ah. Asy-syari'ah yang dimaksud di sini, asy-syari'ah jika diitlakkan, yang dimaksud adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebut asy-syari'ah secara itlak. Jika kita mutlakkan nama syariah, lafaz syariah, maka yang dimaksud adalah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-taisir artinya adalah kemudahan. At-taisir, at-tashil artinya adalah at-tashil, kemudahan, kelonggaran, kelapangan, itu at-taisir. Maka kaidah syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mudah. Seluruh yang datang dalam syariat ini mudah. Dan kita tidak dapat di dalam syariat itu sesuatu yang berat, yang membebani seorang hamba. Secara umum syariat ini turun dalam keadaan mudah. Tidak ada yang susah. Jika kita perhatikan, apa-apa yang Allah syariatkan dalam agama kita, pasti kita dapati banyak sekali kemudahan padanya. Seperti contohnya salat lima waktu. Salat lima waktu adalah dalam satu hari satu malam hanya Allah wajibkan salat lima waktu. Tidak mengambil waktu yang panjang dalam satu hari tersebut. Allah membatasi hanya lima waktu saja. Tidak mengambil waktu yang panjang. Waktu yang terambil hanya sedikit dari dalam 24 jam kita hanya diwajibkan sholat sebanyak 5 waktu. Demikian juga haji. Allah wajibkan dalam umur hidup yang Allah wajibkan hanya satu kali. Tidak berkali-kali. Demikian juga pada zakat. Allah wajibkan pada zakat tidak dalam seluruh harta, tapi dalam harta-harta yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus, dan takaran besaran zakat yang harus dikeluarkan itu juga sedikit, tidak besar. Maka ini semua adalah kemudahan-kemudahan dalam agama kita. Bersamaan dengan itu, ditambah lagi Allah berikan sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu semakin mudah dalam melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah berikan sebab-sebab yang membuat seorang hamba itu lebih mudah lagi dalam melakukan apa yang Allah wajibkan. Contohnya seperti salat lima waktu secara berjamaah. Allah wajibkan salat itu secara berjamaah untuk ar-rijal, untuk laki-laki. Karena hal itu lebih mempermudah seseorang untuk melaksanakan salatul jamaah. Seorang laki-laki lebih semangat ketika dia salat jamaah di masjid. Sehingga berbeda ketika tidak Allah wajibkan salat itu secara berjamaah, maka seorang akan lebih malas untuk salat dikarenakan tidak ada jamaah. Demikian juga yang termudah bagi wanita, salat di rumah. Maka Allah mensyariatkan, Nabi kita mensyariatkan wanita lebih baik salat di rumah karena hal itu lebih mudah bagi mereka. Demikian juga puasa di bulan Ramadan, Allah wajibkan dalam satu tahun hanya satu bulan. Mudah. Ditambah lagi Allah berikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang ingin melakukan ibadah as-shaum, Allah wajibkan puasa itu pada bulan yang termulia dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa pada bulan tersebut dalam rangka mempermudahkan hamba-hambanya untuk mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam seluruh perkara ini terdapat padanya kemudahan, kemudahan yang umum dalam syariat Islam. Maka kata Syekh di sini, wa min qawaidish syariah at-taisir. Kaidah syariat Islam adalah kemudahan. Fi kulli amrin, di seluruh perkara yang terdapat padanya, amrin nabahu at-ta'sir, yang terdapat padanya kesusahan. Suatu perkara yang menjadi susah, berat, maka syariat datang memudahkannya. At-ta'sir fi kulli amrin, di seluruh perkara. Jadi masih kita mensyarah, menjelaskan lafad-lafad atau kata per kata dari kaidah ini. Kaidah syariat at-taisir, kaidah syariat adalah at-taisir, kemudahan. Syariah, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang dimaksud syariah secara mutlak jika diitlakkan, syariat jika disebut sendirian, maka yang dimaksud adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taisir artinya kemudahan, fi kulli amrin, di setiap perkara, nabahu, yang menimpa, yang menimpanya, yang terjadi padanya, at-ta'sir, kesusahan, kesempitan. At-ta'sir artinya susah, sempit, berat, dan seterusnya, beban. Itu adalah ta'sir. Juga ta'sir disebut dengan al-masyaqah. Ta'sir itu disebut dengan al-masyaqah, sesuatu yang menjadi beban seorang hamba. Dijelaskan oleh para ulama bahwa masyaqah, kesusahan dan keberatan itu ada dua macam. Kesusahan dalam syariat Islam, dalam agama kita, atau kesusahan yang terjadi dalam ibadah, dalam syariat yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada kita, itu ada dua macam. Yang pertama, masyaqah mu'tadah, kesusahan, keberatan yang lumrah, yang biasa. Masyaqah, kesusahan yang lumrah. Apa maksudnya? Kesusahan yang lumrah, kesusahan yang biasa. Ai annaha mulazimah. Yang dimaksud lumrah di sini, masyaqah tersebut selalu ada di setiap amalan seorang hamba. Masyaqah yang pertama adalah masyaqah yang lumrah di setiap amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita, yang namanya gerakan, perbuatan, pasti di situ terdapat masyaqah. Seluruh perbuatan yang kita lakukan, pasti di situ ada keberatan yang sifatnya lumrah, yang biasa. Seorang diperintahkan wudu sebelum sholat, bergerak, harus bergerak untuk berwudu. Berat, tapi berat di sini, kesusahan yang ada di sini, kesusahan yang biasa. Salat juga terdapat kesusahan, tapi kesusahan di sini kesusahan yang biasa, tidak sampai di luar kebiasaan. Namanya gerakan yang dilakukan oleh kita itu pasti butuh ada masyaqqah padanya, ada masyaqqah. Demikian seorang salat di waktu musim dingin atau wudu di waktu musim dingin, jika tidak memudaratkan dia, maka itu berat yang biasa, kesusahan yang biasa. Maka kesusahan yang lumrah halnya, ini tidak memiliki pengaruh dalam ibadah tersebut. Kesusahan masyaqqah yang lumrah adanya, itu tidak mempengaruhi dan tidak menggugurkan ibadah tersebut. Tidak ada pengaruhnya dalam ibadah. Tidak ada pengaruhnya dalam amalan kita. Dikarenakan jika semua beralasan dengan demikian, maka tidak akan tegak agama ini dengan alasan terdapat masyaqqah. Padahal masyaqqah itu adalah masyaqqah yang lumrah. Setiap dalam setiap gerakan kita terdapat masyaqqah. Seorang bangun dari tidur untuk sholat, masyaqqah. Terdapat kesusahan. Tetapi kesusahan di sini adalah kesusahan yang lumrah. Maka ini tidak ada kemudahan padanya. Ini tidak mendatangkan at-taisir. Masyaqqah yang seperti ini tidak mendatangkan kemudahan. Yang kedua, masyaqqah keberatan, kepayahan yang kharij anil adah, di luar kebiasaan, kesusahan, beban yang menimpa dia di saat melakukan ibadah, melakukan syariat Allah, dan beban ini, kesusahan ini di luar kebiasaan dia. Bukan masyakkah yang biasa, tetapi masyakkah yang di luar kebiasaan. Masyakkah yang seperti ini, masyakkah yang di luar kebiasaan, ini terbagi menjadi tiga macam. Tadi masyakkah yang pertama, masyakkah yang lumrah, ini tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam ibadah, kita tidak bisa memberikan kemudahan, dikarenakan seluruh yang namanya gerakan itu terdapat masyakkah yang lumrah. Yang kedua, masyakkah yang di luar kebiasaan. Ini ada tiga macam. Yang pertama, masyakkatun khafifah, keberatan yang rendah, yang kecil, yang ringan. Masyakkah, kesusahan yang ringan. Seakan-akan seorang itu tidak merasakan masyakkah tersebut. Seperti misalnya, kesusahan atau keberatan yang sifatnya ringan sekali, seperti misalnya sakit kukunya, jari jemarinya sakit yang tidak berat, atau sakit gigi yang ringan, atau pusing yang ringan sekali sampai seakan-akan dia tidak mempengaruhi dalam kehidupannya, tidak pengaruh dalam kegiatan dia sehari-hari. Maka masyakkah yang seperti ini, masyakkah yang ringan ini, yang tidak mempengaruhi kegiatan seseorang, maka di sini masyakkah ini tidak bisa mendatangkan keringanan. Masyakkah ini tidak bisa mendatangkan keringanan. Masyakkah khafifah, masyakkah yang sifatnya ringan, ini tidak mendatangkan keringanan. Dikarenakan seseorang itu tidak ada pengaruhnya dalam diri dia. Walaupun dia sakit, tetapi tidak memiliki pengaruh, tidak menjadikan dia berat, maka di sini tidak terdapat padanya keringanan. Seseorang hanya sakit kulit gatal sedikit, atau sakit salah satu kukunya sakit, atau luka kecil. Nah, ini ada masyakkah, ada kesusahan, tapi kesusahan yang sangat ringan, sehingga seakan-akan tidak mempengaruhi diri dia. Yang kedua, masyakkah yang berat. Masyakkah yang berat yang dirasakan oleh seorang dan dia merasa terbebani dengan masyakkah tersebut, merasa kepayahan dengan masyakkah yang berat ini. Masyakkah artinya kesusahan tadi. Maka jika masyakkah ini menimpa seorang hamba, masyakkah yang berat ini menimpa seseorang, maka baru inilah masyakkah yang terdapat padanya kemudahan. Ini adalah masyakkah yang terdapat padanya kemudahan, seperti seorang sakit dan dia merasakan berat dalam sakitnya, terbebani jika dia harus memaksakan dirinya untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan, misalnya salatul jamaah, terbebani dia, berat, susah, sehingga masyakkah yang seperti inilah yang syariat memberikan keringanan kepada orang yang tertimpa masyakkah ini. Seperti pusing yang berat, yang memberatkan dia untuk melakukan amalan yang Allah wajibkan, dan seterusnya. Demikian juga halnya safar. Safar termasuk masyakkah yang berat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal meringankan keadaan musafir dengan banyak keringanan. Kemudian yang ketiga, jenis masyakkah yang di luar kebiasaan yang ketiga adalah masyakkah mutawassithah, masyakkah pertengahan, masyakkah yang kesusahan yang sifatnya itu pertengahan, tidak terlalu ringan seperti yang pertama dan tidak terlalu berat seperti yang kedua, antara pertengahan, antara kedua perkara tadi, tidak terlalu ringan seperti yang pertama dan tidak terlalu berat seperti yang kedua. Apa hukumnya yang seperti ini? Masyaqqah yang pertengahan ini, antara masyaqqah yang ringan dan yang berat. Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan seorang mengambil yang lebih dekat dari salah satu dari kedua perkara ini. Dia mengambil yang lebih dekat. Jika yang lebih dekat, masyaqqah ini lebih dekat kepada kemudahan atau kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak boleh bagi dia mengambil keringanan. Tetapi jika masyaqqah ini lebih dekat kepada masyaqqah yang berat, maka boleh bagi dia mengambil keringanan. Ada lagi yang berpendapat bahwa masyaqqah ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan daerah. Jika masyaqqah yang seperti itu dianggap dalam daerah tersebut sebagai masyaqqah yang ringan, maka tidak boleh dia untuk mengambil keringanan. Tetapi jika uruf kebiasaan adat di situ menganggap ini adalah masyaqqah yang berat, maka boleh bagi dia mengambil keringanan. Tapi pendapat yang sahih bahwa masyaqqah yang pertengahan ini, yang rajih, pendapat yang sahih bahwa masyaqqah yang berat ini hukumnya dikembalikan kepada keadaan setiap orang masing-masing lebih mengerti dan memahami tentang keadaan dirinya. Dikembalikan dan diikat, dikembalikan kepada keadaan seorang yang merasakan masyaqqah tersebut. Karena setiap orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bisa saja hal ini adalah menjadi masyaqqah yang ringan bagi seorang, tapi kepada orang lain, bagi orang lain masyaqqah tersebut adalah masyaqqah apa? Masyaqqah yang berat bagi dia. Misalnya seorang sakit, pusing, sakit, pusing. Ada seorang yang ketika sakit pusing, biasa dia. Tidak mempengaruhi kegiatannya. Tidak mempengaruhi dirinya. Masih sanggup beraktivitas dengan normal. Sehingga orang ini tidak merasa keberatan. Maka dia tidak boleh mengambil kemudahan karena tidak terdapat masyaqqah pada dirinya. Tetapi sebagian orang hanya menimpa mengalami pusing yang tidak terlalu berat, tetapi bagi dia itu adalah sesuatu yang membebani dirinya. Maka di sini boleh bagi dia mengambil keringanan. Kesimpulannya, masyaqqah yang pertengahan antara yang ringan dengan yang berat, dia mengembalikan itu kepada kondisi dirinya masing-masing. Dan Allah yang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Imma dia jujur kepada Allah atau dia beralasan, maka Allah lebih tahu tentang keadaan dirinya. Maka dikembalikan kepada fiqhun nafs, keadaan diri masing-masing, memahami kondisi diri masing-masing. Jika dia merasa bahwa sakit yang dia alami ini memberatkan dia untuk menjalankan sholat berjamaah, maka ini udzur bagi dia untuk tidak hadir dalam sholat jamaah. Tetapi jika sakit yang dia alami ini tidak ada beratnya untuk berangkat keluar, tidak memberatkan dia, seperti misalnya nanti setelah, intinya dia ingin tidak ikut sholat berjamaah, dia sholat di rumah, tetapi setelah selesai sholat dia keluar bekerja, keluar untuk belanja dan seterusnya, maka ini bukan masyaqqah yang berat. Ini tidak boleh bagi dia mengambil keringanan. Itulah macam-macam masyaqqah yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa masyaqqah terbagi menjadi dua, masyaqqah yang lumrah dan masyaqqah yang tidak lumrah. Dan masyaqqah yang tidak lumrah ini, atau masyaqqah yang lumrah, tidak boleh seorang mengambil keringanan padanya. Adapun masyaqqah yang di luar kebiasaan yang tidak lumrah, maka terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, masyaqqah yang sangat ringan, yang tidak mempengaruhi diri seseorang, di sini tidak boleh dia mengambil keringanan. Tetapi jika itu masyaqqah yang kedua, masyaqqah yang berat membebani dia, maka di sini boleh bagi dia, dianjurkan bagi dia untuk mengambil keringanan. Dan yang ketiga, masyaqqah yang sifatnya pertengahan, antara yang ringan sekali dan yang berat sekali. Maka di sini dikembalikan kepada keadaan kondisi setiap orang masing-masing. Dan dia lebih tahu tentang dirinya. Maka jika dia merasakan yang lebih berat atau beban, maka ini merupakan masyakah yang boleh bagi dia mengambil keringanan. Tetapi jika dia tidak merasakan hal yang seperti itu, maka tidak boleh bagi dia mengambil at-taisir. Adapun makna kaidah ini, maka jelas makna kaidah ini bahwa syariat itu datang untuk mengangkat kesusahan, untuk mengangkat beban, baik itu pencegahan maupun pengangkatan. Syariat datang, syariat Islam itu datang untuk mencegah sesuatu yang sifatnya itu susah dan beban atas seorang hamba, dan mencegah atau mengangkat ketika beban tersebut telah terjadi. Diangkat beban dari syariat, oleh syariat, bagi yang mengalami masyakkah ini. Maka masyakkah, kata para ulama, kaidah masyakkah, tajlib masyakkah itu sebab datangnya kemudahan. Adapun dalil tentang kaidah ini, maka sangat banyak dalil yang menunjukkan atas kaidah yang sangat agung ini. Dan ini merupakan kaidah yang besar dalam Islam. Di antaranya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Dalil ini dikuatkan dalam kitabullah dan dalam hadis-hadis Rasul SAW dan juga kesepakatan para ulama. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini, bahwa agama itu datang dengan kemudahan. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang haraj, yang terdapat padanya kesusahan. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allah tidak menginginkan untuk kalian al-haraj, keberatan, kesusahan. Maka ayat ini menunjukkan penafian al-haraj, al-haraj, kesusahan dalam agama. Maka seluruh perkara yang terdapat padanya kesusahan di luar kebiasaan, itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Seluruh perkara yang terdapat padanya keberatan, beban yang di luar kebiasaan seseorang, maka itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan dan tidak termasuk dalam agama Islam. Allah berfirman dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Dan tentunya yang dimaksud dengan kemudahan di sini, kemudahan dari sisi syariat. Jadi kita tinjau kemudahan tersebut dari sisi syariat, bukan dengan akal manusia, bukan dengan seenaknya seseorang dia beralasan dengan mudah agama, dengan agama itu turun dengan mudah kemudian dia bebas melakukan yang dia inginkan. Tidak, tapi semua itu di bawah koridor syariat. Dan juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang kaidah ini. Adapun dari as-sunnah, maka banyak juga hadis dari Rasulullah SAW, di antaranya, inna ad-dina yusrun wala yushadza ahadun ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang memaksakan dirinya dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Kecuali dia akan terkalahkan. Orang yang ghulu berlebih-lebihan dalam agama pasti dia akan terkalahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah kalian dan jangan kalian mempersusah. Maka Nabi memerintahkan kita untuk mengambil kemudahan dan memudahkan. Dan juga banyak hadis di antaranya juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap salat. Tapi karena itu memberatkan kepada umatnya, Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mewajibkan. Dan juga hadis, uhibbu ahabba dinikum ilallahi aisaruh. Ahabba dinikum ilallahi aisaruh. Sebaik-baik agama kalian di sisi Allah, itu adalah yang termudah. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka seluruh agama yang Allah syariatkan ini dalam syariat, dalam agama kita, seluruhnya itu adalah perkara yang mudah. Bahkan yang lebih mudah itulah yang lebih bagus. Aih ahabbu dinikum ilallah aisaru. Sebaik-baik agama kalian, sebaik-baik agama kalian itu adalah aisaruh, yang termudah. Dan juga perbuatan Nabi SAW, kata Aisyah, fa innahu ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Sungguhnya Nabi tidaklah beliau dihadapkan kepada beliau dua perkara, pasti beliau memilih yang paling mudah dari keduanya. Maka ini semua dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa agama ini datang dengan kemudahan, dan at-taisiru inda at-ta'sir, kemudahan itu di saat terjadi kesusahan. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir, beban, keberatan, kesempitan itu sebab datangnya at-taisir, kemudahan. Tapi itulah beberapa dalil, dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.